dan surga. Engkau memang indah. Engkau bangkitkan gelora api cintaku. Engkau memang indah. Kau sayangku, yeah. Kau anugerah dawai cintaku. Dawai cintaku, kau sayangku. Kau lah hikaya, hikaya cintaku. Cintaku, oh, oh, oh.